السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata Allah kumpulkan kita kembali di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'al fi Jihadid Daf'i. Malam hari ini insyaallah kita membaca halaman terakhir dari bagian mukaddimah sebelum inti buku ini yang menjawab pertanyaan tentang jihad defensif. Halaman sebelum terakhir untuk mukaddimah ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan penjelasan tentang perintah Allah untuk istiqomah. Istiqomah di situ yang dimaksudkan adalah istiqomah di atas perkara dinul Islam yang jelas, yang telah disepakati, yang telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Sirah Salafus Saleh. Wa ma amarallahu subhanahu wa ta'ala fihi huwa bayyinun wadihun fi kitabillahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu bayyinun wadihun, sudah jelas, sudah terang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahtaju ila tawdihin qad syarahahu al-ulama'u wa bayyanuhu wa waddahuhu fi kutubihim. Dan kalau ada perkara yang masih membutuhkan penjelasan, ayat atau hadis yang mungkin bagi sebagian besar kaum muslimin orang awam ya, belum jelas maksudnya apa, qad syarahahul ulama'u wa bayyanuhu wa waddahuhu fi kutubihim, telah disyarah, telah dijelaskan, telah diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ya, baik dalam kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab syarah hadis. Ayat dan hadis ya, telah jelas. Kemudian kalaupun ada ayat dan hadis yang belum jelas mananya, itu pun sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Wala ta'kul wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaikum. Mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Dan kenapa kalian tidak mau memakan daging yang disembelih dengan disebutkan nama Allah atasnya? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum, padahal Allah telah menjelaskan secara terperinci kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Maharrama atau mahurima? Maharrama. Assalamualaikum. Surat Al-An'am ya, surat ke-6. Dalam ayat ini Allah sebutkan yang haram sudah dirinci oleh Allah. Fasola ya, dijelaskan secara terperinci baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Fama lam yakun kadzalika falaisa huwa mimma amara Allahu bihi. Maka yang tidak seperti itu, yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh Allah halal dan haramnya, wajib dan sunnahnya, atau makruh dan haramnya, maka bukan termasuk perkara yang Allah perintahkan. Maka yang diperintahkan itu, yang dilarang itu adalah yang jelas nas-nasnya, dalil-dalilnya dalam hadis dan Al-Quran ya. Kalau tidak jelas, masih samar-samar, maka berarti bukan perkara yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Illa ayyakul al-faqih, kecuali ya. Kalau tidak Allah larang, tidak Allah perintahkan, maka seorang faqih, seorang ulama fikih hanya akan mengatakan arju annahu kadza. Saya harap dia begini. Saya harap dia wajib, saya harap arju, saya harap, saya duga dia itu begini, begitu. Wa akhsha annahu kadza, dan saya khawatir dia itu begini, dia itu begitu, maksudnya saya harap dia ini halal, saya harap dia ini boleh atau sunnah, saya khawatir ini haram, saya khawatir ini dilarang dan sebagainya, tidak memastikan. Amma ma amarallahu bihi mimma yasihu an naqula fihi bi itlaqin innallaha qad amara bihi fa hadza bayyinun la yakhfa. Adapun perkara yang Allah perintahkan yang benar-benar bisa kita katakan secara mutlak bahwasanya Allah memerintahkannya, maka yang seperti ini perkaranya sudah jelas, tidak samar lagi. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram tadi, ada perkara-perkara yang samar, subhat. Hadis muttafaqun alaih. Wa qala, beliau juga telah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dalam diwetain faf'alu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kalian adalah mereka terlalu banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini maksudnya apa yang Allah perintahkan kepada kita ya, yang wajib maupun yang sunnah. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, yang wajib maupun yang sunnah. Apa yang Allah dan Rasulullah SAW larang kita, baik yang haram maupun makruh ya, itu dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas. Yang selain itu, yang kewajiban kita adalah istiqomah di atas hal-hal yang telah jelas tadi. Selain itu adalah ijtihad ulama. Tadi arju, aksya, menurut saya, dan lain sebagainya. Ijtihad para ulama yang mereka tidak akan berani memastikan. Namanya juga ijtihad, tidak akan mereka tetapkan dengan tegas ini halal, ini haram. Wal mukhliful maftunu la yakulu arju wala akhsha. Abu Maryam al-Mukhlif yang terkena fitnah, yang terkena ujian, terkena cobaan dari Allah SWT, dia tidak mengatakan arju menurut saya, menurut dugaan saya, saya harap hukumnya begini, saya khawatir hukumnya begitu. Dia tidak mengatakan begitu. Bal yaqulu ajzimu wa uqinu wa aqta'u. Tapi dia mengatakan, saya tegaskan, saya yakin dan saya tetapkan, saya pastikan ya. Wa yaqulu, dia juga mengatakan, hadza hukmullahi wa dinuhu. Ini adalah hukum Allah, ini adalah din Allah, agama Allah. Sementara ulama-ulama lainnya mengatakan, ini ijtihad saya, ini ijtihad kami. Tapi kalau Abu Mariam Al-Mukhlis mengatakan, ijtihad dia, ya, pendapat dia, inilah hukum Allah, inilah ajaran Islam. Padahal baru ijtihad dia. Wa dzalika fi masaila ya'lamu jami'ul ulama'i annaha masailu nadharin wa ijtihadin muhtamalatin. Muhtamilatin ya. Atau muhtamalah. Dalam dia mengatakan hal itu dalam perkara yang perkara-perkara yang seluruh ulama mengetahui, biasanya perkara tersebut masa iluna dorin, termasuk perkara-perkara yang masih dikaji, wajtihadin, dan perkara yang masih menjadi lahan ijtihad, muhtamalatin, muhtamalatun, masa ilu muhtamalatun, perkara-perkara yang masih memiliki banyak kemungkinan memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Wa mabnaha 'alal istidlali, perkara-perkara tadi dibangun di atas dasar istidlal, mencari dalil karena dalilnya masih belum jelas. Sehingga ulama masih meraba-raba berijtihad kira-kira dalilnya ini dalam ayat dan hadis mana. Tentunya bukan nas ya, tapi istimbat, penyimpulan yang tiap ulama mungkin beda. Wa yaqa'u fiha ikhtilafun nadhirin, dan dalam perkara-perkara tadi terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama yang an-nadhirin, yang mengkajinya. Wa annal jazma wal qat'a fiha mazillatun, dan bahasanya menegaskan dan memastikan pendapat yang benar begini, hukum Allah dalam perkara ini begini, itu dalam perkara-perkara tersebut adalah mazillah, tempat yang menggelincirkan, membuat orang terpleset. Wa annahu yaqudu fil adati an yasilal insanu ilal yaqini fi jami'iha au aktariha, dan bahasanya yaqudu fil adati, biasanya al ada ya, biasanya sangat jauh, biasanya kecil kemungkinannya seorang manusia, seorang ulama bisa sampai pada taraf yakin. Kalau disebut yakin berarti 100% benar ya. Fi jami'iha, dalam seluruh perkara-perkara tadi, au aksariha, atau sebagian besarnya. Innama madrakuha an-nadhannu, karena mudrakuha an-nadhannu, karena yang bisa diambil, yang bisa diraih dalam perkara-perkara tersebut adalah dhon. Dan itu dalam bahasa fikih dugaan kuat, dugaan kuat di mana kemungkinan besarnya, kemungkinan benarnya lebih besar dari kemungkinan kelirunya. Setelah kita kaji, maka kita menduga hukum masalah ini adalah begini. Itu zon ya. Kita cari-cari dalilnya, oh ternyata hasilnya begini. Tapi kita yakini itu, tapi itu sifatnya dhon. Mungkin benarnya 70%, ada kemungkinan salahnya 30%. Sehingga kita tidak boleh memastikannya, hukum Allah begini. Waqad qala ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Dan janganlah kalian mengatakan atas apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian secara bohong. Janganlah kalian katakan ya, hadza halalun wa hadza haram, ini halal, ini haram. Padahal itu sifat yang dikeluarkan oleh lisan-lisan kalian secara bohong. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, agar kalian mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, terhadap agama Allah. Ayat ini teguran pada asalnya ya, kepada orang-orang musyrik yang menyatakan halal dan haram menurut kehendak mereka, hawa nafsu mereka, kemudian mengatakan ini dihalalkan Allah, ini diharamkan Allah. Maka Allah tegur ya, jangan kalian mengatakan ini halal, ini haram berdasarkan ucapan lisan kalian yang bohong itu, sehingga kalian mengada-adakan kebohongan terhadap agama Allah. Begitu juga dalam banyak perkara masailun nazar wa ijtihad, perkara-perkara yang masih butuh kajian, perkara-perkara ijtihad ini tidak selayaknya kita mengatakan hukumnya halal, hukumnya haram. Tapi para ulama, karena kewaraan mereka, ya, kehati-hatian mereka, mereka akan mengatakan, menurut saya, menurut madhab kami, begitu mereka mengatakannya. Menurut imam ini begini, menurut imam itu begitu. Kenapa? Karena mereka mendasarkannya kepada ijtihad mereka. Tidak ada nas yang tegas di dalam Al-Quran atau hadis, sehingga mereka tidak akan beraninya mengatakan ini halal dan haram ya. Beda dengan orang-orang yang mungkin ilmunya jauh di bawah mereka dan kewaraannya, kehati-hatiannya juga kurang dari mereka ya. Pokoknya sedikit-sedikit sunnahnya begini, sunnahnya begitu ya. Pada ketika menyebutkan ini sunnah, dinisbahkan kepada sunnah Nabi SAW, itu berarti dia secara tidak langsung menyatakan Rasulullah SAW mengajarkan begini dalam perkara yang para ulama hafal ratusan ribu hadis saja tidak akan berani mengatakan begitu ya, karena mereka tahu tidak ada Nabi SAW menyatakan ini harus, ini begini, ini begitu ya. Hanya ada isyarat-isyarat yang itu membutuhkan istimbat ya, pengkajian yang dalam. Maka ayat-ayat ini tegurannya, kehati-hatian bagi umat Islam, bagaimana ikuti saja yang telah jelas, yang bayyin, yang telah dijelaskan oleh Allah keharamannya atau oleh Rasulullah SAW keharamannya, dan telah ditegaskan oleh ayat dan hadis kewajibannya. Sementara yang selebihnya dari itu kembalikan kepada ijtihad ulama, dan tidak sepantasnya dalam perkara ijtihad tadi mengklaim yang paling benar ini, tapi menyatakan mungkin yang lebih benar, yang lebih mendekati dalil begini dan begitu. Wa tadabbaru ayyuhal ikhwatu hadhil ayatal karimatal ukhra min surati syura, dan tadaburilah wahai saudara-saudaraku ayat yang mulia ini, ayat lainnya yang mulia ini dari surat Asy-Syura. Waqra'u tafsiraha, bacalah tafsirnya. Wa'rifu ma fiha minal ma'anil azimati, dan ketahuilah mana-mana agung yang terkandung di dalamnya. Surat Asy-Syura ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta, Oleh karena itu, wahai Muhammad, berdakwahlah, ajaklah umat manusia, dan istiqomahlah engkau di atas perkara yang diperintahkan kepadamu, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman kepada kitab suci apapun yang Allah turunkan telah Allah turunkan. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah rabb kami juga rabb kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amal perbuatan kami sendiri, bagi kalian amal perbuatan kalian sendiri. La hujjata bainana wa bainakum, tidak perlu lagi ada perdebatan di antara kami dan kalian. Allahu yajma'u bainana, sebab Allah lah yang akan mengumpulkan kita semuanya di hari akhir. Wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan, kita tempat kembali kita. Surat Asy-Syura ayat 15. Ini ayat ya, ada kaitannya dengan dua ayat sebelumnya. Dalam ayat 13-nya Allah menyatakan secara tersirat ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 nabi ulul azmi dan para nabi lainnya yang Allah wasiatkan kepada mereka untuk bertauhid ya. Kemudian selain bertauhid ya, perintah untuk tidak berpecah belah. Kemudian pada ayat 14-nya Allah sebutkan orang-orang ahlul kitab, orang-orang sebelum umat Rasulullah SAW ya, yang dikaruniakan kitab suci kepada mereka, mereka juga berpecah belah, dan orang-orang musyrik juga berpecah belah. Maka pada ayat 15 ada perintah ini tadi ya, falizalika, oleh karena itu, disebutkan oleh karena itu, oleh karena apa, disebutkan para ulama, fali ajli ma dzukira min at-tafarruq wa syaq, oleh karena peristiwa perpecahan dan keraguan-keraguan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Au fali ajli annahu syara'a min ad-dini ma syara'a, atau disebabkan syariat yang Allah turunkan ya pada ayat 13-nya. Fada'u, maka serulah, maka ajaklah wahai Muhammad ya, fada'u ilallahi wa ila tauhidihi, ajaklah umat manusia kepada agama Allah, kepada tauhidullah. Wastaqim kama umirta, maksudnya wastaqim ala ma da'auta ilaihi, dan istiqomalah kamu di atas apa yang kamu dakwahkan. Ajaklah umat manusia kepada agama Allah, syariat Allah, tauhidullah, dan istiqomalah kamu di atasnya. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian, engkau wahai Muhammad, mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau Syekh As'adi mengatakan, kenapa disebut hawa nafsu mereka, tidak kitab suci mereka ya, karena pada dasarnya orang-orang sebelum umat Rasulullah SAW ya, meski mereka memegang Taurat, Zabur dan Injil, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Mereka justru mengikuti ajaran-ajaran di luar kitab suci mereka, di luar syariat Allah dalam kitab suci tersebut, sehingga apa yang mereka amalkan, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan lain-lainnya, semua itu pada hakikatnya adalah hawa nafsu. maka perintahnya kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti syariat yang Allah syariatkan kepada para nabi sebelumnya, tapi tidak mengikuti perilaku umat para nabi tersebut yang menyimpang ya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah wahai Muhammad, aku beriman kepada kitab suci apapun yang telah Allah turunkan. Ini untuk membedakan ya umat muslim dengan non muslim. Kalau orang-orang kafir non muslim itu mengimani kitab suci mereka tapi menolak Al-Qur'an. Adapun seorang muslim maka dia mengimani Al-Qur'an juga mengimani kitab-kitab suci sebelumnya ya. Tidak menolak sebagian wahyu Allah tapi menerima semua wahyu Allah. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Ini sekalipun yang dihadapi oleh Rasulullah SAW orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab Yahudi, Nasrani, penyembah berhala ya. Tapi kalau mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk minta keputusan perkara, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berbuat adil, memutuskan perkara dengan adil, ya. Sekalipun mungkin lawan berperkaranya orang Muslim, ya. Bahkan dalam Asbabun Nuzul, ya, surat An-Nisa itu disebutkan ada kasus seorang sahabat mencuri baju besi, kemudian untuk mengkaburkan pencurian itu dia taruh baju besi itu di gudang karung gandum milik orang Yahudi, kemudian dia cecerkan gandum itu, tepung gandum itu ke rumah orang Yahudi itu, sehingga ketika diusut ditemukan baju besi itu ada di rumah orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini dibawa kepada Rasulullah SAW ya, diadili ya. Dia menolak, mengaku ya, saya tidak nyuri, kenapa saya yang dituduh, tapi barang buktinya ada di rumah kamu. Sahabat yang nyuri justru yang menuduh ya kan, ini barang buktinya ada di rumah kamu. Maka Rasulullah SAW kebingungan, ini gimana menghukumi orang ini. Akhirnya turunlah kalau tidak salah 15 ayat atau 11 ayat ya, dalam surat An-Nisa itu yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk tidak mempercayai orang-orang yang tukang berdebat begitu, orang-orang yang koin apa, orang-orang yang berbuat khianat ya. Wala taqul lil khainina khosima, apa ayatnya itu, awal ayatnya inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqul lil khainina khosima. Dan 10 ayat setelahnya ya. 2 ayat turun tentang sebab nuzulnya ya, tentang pencurian ya. Sekalipun yang mencuri muslim dan tertuduhnya Nasrani atau Yahudi ya, tapi ketika dalam proses peradilan maka kalau yang salah muslim ya, muslimnya yang harus dihukum. Yahudinya yang harus dinyatakan bebas. Ini wa umirtu li'adila bainakum ya. Dalam masalah keadilan ya, agamanya apa, dia kelompok kita atau bukan, dia jamaah kita atau bukan, tidak berpengaruh karena keadilan ini harus rata. Dalam surat Al-Maidah juga ada perintah seperti itu ya. Wa in hakamtum bainahum fahkum bainahum bil adl. Wahkum bainahum bil qist. Apa? Surat Al-Maidah ayat 40-an berapa itu? Paling atas ya, di sebelah kanan itu. Akhir ayatnya itu innallaha yuhibbul muqsitin ya. Ayat lanjutnya wa kaifa yuhaqqimunaka fa indahum taurat. Ayat yang sebelum itu ya. Fa inja'uka fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Perintah untuk berbuat adil ya. Allahu rabbuna wa rabbukum. Tuhan kami, sesembahan kami dan kalian sama, yaitu Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing, baik dan buruk. Perbuatan kami akan kami yang nanggung, baik dan buruk. Perbuatan kalian juga kalian sendiri yang akan menanggungnya. La hujjata bainana wa bainakum aila khusumata bainana wa bainakum fi annal haqqa qad zahara wa wadduha. Tidak perlu ada perdebatan lagi di antara kami dan kalian. Ini ada kemungkinannya disebutkan para ulama tafsir dengan orang-orang musyrik, ada kemungkinannya juga dengan ahlul kitab ya. Perintah kepada Rasulullah SAW tidak perlu lagi banyak berdebat dengan orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab ini. Kenapa? Karena kebenaran itu sudah jelas. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh As'adi tidak, bukan berarti melarang umat Islam untuk berdebat dengan ahlul kitab atau orang musyrik ya, tetap diperintahkan, tapi perlu juga dilihat sejauh mana fungsi dan manfaat perdebatan tersebut ya. Kalau perdebatannya orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab ini memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, maka tidak perlu diadakan perdebatan. Karena namanya orang debat itu fungsinya untuk mencari kebenaran. Jadi kalau kebenaran sudah jelas masih juga mereka mendebat, berarti sebenarnya dia ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari gara-gara. Ingin apa? Membantah kebenaran. Nah ini sekalipun ayatnya pada awalnya ya konteksnya untuk musyrik ya. Sekalipun pada awalnya ya, ayat ini tentang orang-orang musyrik dan ahlul kitab, tapi juga untuk orang muslim juga yang membantah kebenaran yang telah jelas ya. Oh, ayatnya tadi ya, surat Al-Maidah itu fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a wa in hakamta bainahum wa in hakamta fahkum bainahum bil 'adl bil qist innallaha yuhibbul muqsitin ya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Ini tadi ya, sekalipun pada asalnya untuk musyrik dan ahlul kitab ya, tapi ini juga berlaku juga untuk umat muslim ya. Kalau dia seperti Abu Majah al-Mukhlif ini mendebat hal-hal yang telah jelas ya, maka la hujjata bainana wa bainakum, tidak perlu lagi ada banyak perdebatan. Fahadihi muqaddimatun wa wasaya. Ini adalah mukadimah-mukadimah dan wasiat-wasiat. Ra'aitu an adha'aha baina yadayil jawabi ala su'ali. Saya lihat perlu untuk saya letakkan sebelum menjawab atas pertanyaan tentang ya defensif ya. Tanbihan lil ghafilin, sebagai pengingat bagi orang-orang yang lalai, yang lengah, yang belum paham persoalan. Wa tahdhiran lis-sadiqin talibin al-haqqa wal khaira. Dan sekaligus peringatan bagi orang-orang yang tulus, para pencari kebenaran dan kebaikan. Walam aqsud bihal isti'aba. Saya tidak menyebutkannya dengan tujuan isti'ab, mencakup semuanya, membahas semuanya. Mailan ilal ikhtisar, karena saya cenderung untuk meringkas ya. Beliau sebutkan mukadimah ini ringkas saja, tidak beliau detailkan, karena tujuannya bukan untuk mengkaji masalah ini secara khusus. Wa innama hiya kalimatu nushin. Mukadimah ini pada dasarnya adalah kalimat-kalimat ya, kata-kata nasihat. Narjullaha ta'ala ayyan fa'abiha man ta'aw. Narjullaha ta'ala ayyan fa'abiha. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberi manfaat dengan mukadimah ini. Man ta'ammalaha minal ikhwati syababil islami. Siapa? Yaitu orang-orang yang memperhatikannya dari kalangan ikhwan-ikhwan kita, para pemuda Islam. Wa amma raddu ala dhalalatil mukhlifi. Adapun bantahan terhadap kesesatan-kesesatan al-mukhlif. Wa ma yusammihi qawati al-adillati ala dhalalihi. Dan apa yang dia namakan qawatiul adillah, dalil-dalil yang qati terhadap dia sesat, tapi dia menampilkan dalil-dalil yang qati untuk membela kesesatannya. Fala'allallaha yuyassiru lahu fursatan ukhra. Maka semoga Allah memudahkan bagi kita kesempatan lain untuk membantahnya. Au yakfiyanallahu ta'ala biman huwa khairun minni. Atau Allah mencukupkan kita untuk membalasnya, untuk membantah syubhat-syubhat tadi, dengan orang yang lebih baik dariku. Min talabatil ilmi wal masyayikhi. Yaitu kalangan para pencari ilmu, para penuntut ilmu dan para masyayikh. Man yasbiru alaihi. Orang-orang yang bersabar di atasnya. Wa yahtasibu fihi. Dan mengharapkan pahala Allah. Semoga kalaupun saya tidak sempat ya, kata Syekh ini, maka semoga ada orang ulama lain atau para penuntut ilmu selain saya yang bersabar dan mengharap pahala Allah dalam membantah syubhat-syubhat tadi. Fayuwaffihil kaila, sehingga dia bisa menggenapkan timbangannya, takarannya. Dahdhan wa tabyinan likadzibihi wa dajalihi, sebagai bentuk dahdhan ya, bantahan. Wa tabyinan, dan penjelasan terhadap kebohongan dan kepalsuan dari Abu Maryam al-Mukhlif. Wabillahi taufik ya. Inilah mukadimah dari kitab Jawabu Su'alin fi Dihadidaf'i ya. Beliau tulisnya secara ringkas ya. Tidak beliau panjang lebarkan karena memang hanya sebuah mukadimah ya. Dan inti bukunya sebenarnya pembahasan masalah Jihadidaf'i itu ya. Tapi karena mukadimah ini cukup penting juga, maka beliau menguraikannya cukup panjang ya, bahkan lebih panjang dari jawaban atas soal Jihadidaf'i ini. Insya Allah sisanya akan kita ringkas mungkin dalam satu atau dua pertemuan ya, karena masalah jihad defensif ini sudah sering dibahas dalam kitab-kitab yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.